Di dalam ayat lain juga Allah menegaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 36, "Wa may yasallahu rasulahu faqad dalla dalalan mubina." Barang siapa yang maksiat kepada Allah, menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia sesat dengan kesesatan yang sangat jelas. Dalalan mubina. Ya, kesesatan yang sangat jelas. Ya. Di dalam surat Al-Jin ayat 23 Allah juga berfirman, "Wa may yattaqillaha wa rasulahu fa inna lahu naran jahannama khalidina fiha abada." Barang siapa yang maksiat menentang Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya bagi dia neraka jahannam, kekal dia di dalamnya selama-lamanya. Pakai tambahan abada. Inilah apa yang akan didapat oleh orang-orang yang menentang Allah dan menentang Rasul. Di mana hadis yang pernah kita bahas juga menjelaskan di dalam Sahih Muslim, "Ma min ummah ma ahadun min hadzal ummah," tidak ada satu pun dari umat ini, "yasma'u bi," yang mendengar tentang namaku, "summa la yu'minu bi," kemudian dia enggak beriman kepadaku, "yahudiyun wala nasraniyun," baik itu dari bangsa Yahudi maupun Nasrani, "illa dakhalanna," kecuali dia akan masuk neraka. Ya, maka tidak ada jalan keselamatan kecuali masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Itu untuk membedakan atau menyelamatkan ya, dari kekekalan api neraka, tapi belum tentu tidak masuk neraka. Orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jaminan dari Allah tidak akan kekal di neraka. Karena ada Islam, tetapi tidak ada jaminan dia tidak mampir ke neraka. Orang bersyahadat tidak salat 5 waktu, mampir enggak ke neraka? Mampir mau enggak mau. Ya. Mau enggak mau mampir. Ya. Karena jelas. Ya. Jelas. Bahwa iman atau Islam ya, itu rukunnya ada 5 perkara. Ya. Dan Nabi SAW telah menegaskan dalam hal itu. Tetapi syahadat la ilaha illallah Rasulullah merupakan jaminan dia tidak kekal di neraka. Itu jaminan. Ya. Dan kalau dia benar-benar dan seterusnya, maka ada di antara orang yang telah bersyahadat sama sekali tidak mampir, bahkan ia dahul jannah bi ghairi hisab wala adab, akan masuk jannah tanpa dihitung dan tanpa diadab, gak mampir. Tapi ini memang syaratnya berat ya. Itu nanti insya Allah kita akan bahas pada kesempatan lain. Hadis Nabi SAW juga menjelaskan tentang ini. Wa min qawli SAW di hadis Jabir, hadis yang lalu, "Wa man asani dakhalan nar," dan barang siapa yang maksiat kepadaku, pasti dia akan masuk neraka. Di sini seorang tidak boleh meremehkan apa yang dibawa oleh Nabi, dan tidak boleh orang memisahkan antara Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Karena tidak mungkin seorang dapat mengamalkan Islam hanya dengan Al-Quran. Mustahil. Maka apabila ada dengar-dengar ingkar sunnah berarti dia ingkar Quran. Enggak mungkin dia hanya mengingkari sunnah saja. Karena apa? Al-Quran dan sunnah suatu yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Dimana Allah menyatakan walladzi ba'atha fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaaba wal hikmah al-ayat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Dialah Allah yang telah mengutus utusan dari kalangan kamu, dari kaum kaum Arab maksudnya, yang ummi, agar mensucikan kamu dari dosa-dosa kemusyrikan dan mengajarkan kamu wa yu'allimu kitab wal hikmah, mengajarkan kamu Alkitab wal hikmah. Ma mana hikmah? As-sunnah. Kama qala Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah dalam tafsir Ibnu Katsir yang disebut, apabila kata hikmah digantikan dengan Alkitab yaitu Al-Qur'an, al-hikmah bermakna sunnah. Dan kata Nabi sallallahu Allah telah memberiku kepadaku atau menurunkan kepadaku Al-Qur'an wa mithlu, dan yang sepertinya itu sunnah. Dan Nabi telah tegaskan dalam hadis yang sahih. An-nikah min sunnati fama rawa sunnati falaysa minni. Salah satu bentuk fitrah sunnah Nabi SAW, contohnya nikah itu dari sunnahku, barang siapa yang benci dengan sunnahku maka dia bukan golongan. Jadi ini batilnya ingkar sunnah yang hanya berpegang atau berpedoman dengan Al-Quran. Di Indonesia sudah ada tokohnya dulu, Rashad Khalifah dari Mesir, seorang insinyur komputer, Rashad Khalifah, yang mengajarkan umat Islam ini hanya cukup berpegang dengan Al-Qur'an. Ya, kalau di Indonesia ingkar sunnah ada. Saya pernah dialog dengan tokoh-tokohnya tahun 80-an, 85. Ya. Dan di sini juga ada pesantrennya, ada masjidnya, ada daerah-daerah sini. Ya. Hanya mengajarkan Al-Quran, dari Al-Quran ke Al-Quran, Al-Quran ke Al-Quran. Tak mungkin. Itu berarti dia telah maksiat kepada Rasul. Dan kalau maksiat kepada Rasul, dia telah maksiat kepada Allah. Maka ingkar sunnah berarti ingkar Al-Quran. Karena Al-Quran telah menegaskan. Dan as-sunnah, apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang diucapkan oleh Rasul adalah termasuk wahyu, menjelaskan tentang Al-Qur'an. Kama qala Syekh Al-Albani, kaifa nufassiru Al-Qur'an? Bagaimana kita menafsirkan Al-Qur'an? Nufassiru Al-Qur'an bis sunnah, bil hadis. Menafsirkan Al-Qur'an itu dengan hadis. Dengan sunnah. Maka enggak mungkin. Karena Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas menerangkan perkara-perkara yang penting. Di situ ada tauhid, ada tentang ibadah, muamalah dan seterusnya, tapi tidak tafsir, tidak rinci. Berapa ayat-ayat menyebutkan tentang sholat, tapi bagaimana kaifiahnya dari takbir sampai salam? Enggak ada. Surat apa yang merinci takbir itu dengan mengangkat tangan sejajar undah atau seini dengan seujung cuping ini? Tidak ada. Ayat apa? Hadis yang mentafsir, merinci. Nah, barang siapa yang mengingkari hadis, sungguh dia telah mengingkari Allah. Tentunya hadis makbulun, hadis yang diterima, kita sudah bahas itu. Hadis yang sahih. Maka ini pernyataan, hendaklah kita hati-hati, jangan pernah meremehkan sunnah. Orang meremehkan sunnah ada dua Yang pertama yaitu tadi ingkar sunnah. Yang kedua menambah-nambah dengan bid'ah, dicampur aduknya mana sunnah mana bid'ah. Ya. Kenapa? Karena tidak akan muncul satu bid'ah kecuali dia akan mematikan sunnah. Oleh sebab itu para ulama, para sahabat berpesan, kullu bid'atin dhalalah walau annasu hasanah. Setiap bid'ah adalah sesat walaupun manusia melihatnya itu adalah baik. Di antara mereka ada yang salah paham dengan hadis man sunnah sunnatan fil Islam, barang siapa yang membangkitkan, memulakan perbuatan baik dalam Islam, ya maka bagi dia pahala begini-begini, kan ada hadisnya kan. Dia pikir berbuat kebaikan dengan tolak ukur masing-masing setiap generasi, tidak, sudah dibatasi generasinya, ya generasinya apa? Alaikum bi sunnati wa sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiin 'udhu biha min nawadir. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Hakim dan yang lainnya dalam Mustadrak dan yang lainnya. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiin 'udhu biha min nawadir. Gigit kuat-kuat erat-erat dengan geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hadis itu tidak sampai situ saja. Dirinci lagi oleh Nabi, hati-hati kamu dengan perkara-perkara yang baru, muhdats wa muhdatsatil umur. Fa inna kullu muhdatsatin maksudnya fid din al-bid'ah. Jelas. Hadis Nabi jelas. Sehingga sahabat itu hati-hati. Tabiin hati-hati, para imam lebih hati-hati lagi terus begitu. Nah, di sini rancunya sebagian orang menyatakan ada bid'ah hasanah. Padahal yang dimaksud para imam, yang dimaksud bid'ah hasanah adalah sunnah khulafaur rasyidin. Contohnya apa? Tarawih bid'ah hasanah. Berjamaah di awal waktu, bukan tengah malam, itu bid'ah hasanah, yaitu sunnah khulafaur rasyidin, ya kan? Ada contohnya dibuat ditekan oleh Umar di awal, baik rakaatnya apa, terus khutbah dengan dua tongkat, khutbah dengan tongkat, itu bid'ah hasanah. Yaitu sunnah khulafaur rasyidin. Utsman radhiyallahu anhu, pada zaman Utsman azan dua kali itu sunnah pada zaman khalifah Utsman, karena masyarakat yang besar yang banyak, maka untuk khawatir umat Islam terkena dosa masih dipasar, maka diserukan azan, ya agar tidak terkena hukum muamalah ketika sudah azan untuk khutbah itu. Maka diserukan dua bid'ah hasanah atau sunnah khulafaur rasyidin pada zaman sahabat. Jadi boleh memang ada bid'ah hasanah, syaratnya harus pada zaman sahabat. Karena jaminannya apa? Hadir alaikum bi sunnati wa sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiin 'udhu biha min nawadir. Jadi kita akui itu ada yang namanya bid'ah hasanah atau sunnah khulafaur rasyidin. Kalau bukan sahabat itu bid'ah beneran. Kalau habis pada zaman sahabat enggak ada jaminan dari Nabi. Enggak boleh kita anggap itu bid'ah hasanah. Gampang aja. Sekarang orang anggap ya zikir malam tahun baru baik. Malam tahun baru nih kemarin itu Zikir suatu masjid itu kan baik daripada main petasan atau kembang api atau nongkrong-nongkrong di mana. Zikir bidah hasanah. Iya, kalau sahabat buat. Karena kita tanya, sahabat kumpul enggak pada malam Ramadan bersama Nabi atau ketika Nabi wafat, zaman Nabi wafat ada enggak? Zaman Umar ada enggak? Tidak ada. Zaman Utsman tidak ada. Zaman Ali radhiyallahu anhu tidak ada. Kemudian sahabat-sahabat lain juga tidak ada. Ya. Terus sampai masa sampai hari mah tidak ada juga. Itu mah bid'ah beneran. Enggak usah ragu. Ya. Muncul tahun kakek-kakek kita aja yang udah mati itu enggak pernah tahu tuh ada zikir. Indonesia berzikir malam tahun baru. Kalau ada mesti ada Madinah berzikir. Mekah berzikir. Ya, lebih patut di sana. Mekah itu lebih patut, Mekah berzikir. Karena orang beramal di Masjidil Haram. Ya, kalau saat sholat satu rakaat sama dengan berapa? 100.000. Lebih patut ada cara Mekah berzikir. Terutama di Masjidil Haram. Karena satu kali zikir, amalannya bisa dikalikan 100.000. Kenapa enggak ada? Bahkan Arab Saudi mengharamkan segala acara apa aja yang berkaitan dengan tahun baru karena bukan dari Islam. Tahun baru itu memperingati dewa. Ya kan? Dewa yang mempunyai dua muka, dua kepala, dua muka, satu menghadap ke masa depan, yang satu menghadap masa lalu. Ngapain dia kalau di raya dengan zikir? Wujuduhu ka adamihi, adanya kita anggap enggak ada. Wujuduhu ka adamihi, adanya kita anggap enggak ada. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang apa istilahnya melakukan perkara-perkara ini mudah-mudahan ada yang dari Allah, karena mungkin di antara mereka tidak mengetahuinya. Ya, jadi jelas sunnah itu harus dipegang, karena kalau kita mengabaikannya, jadi mengabaikannya ada dua, ada yang satu menafikan meniadakan hanya dengan Al-Quran saja, yang kedua mencampur aduk sunnah dengan bid'ah. Talbisul haqqo bil batil. Mencampuran aduk mana sunnah mana bid'ah. Enggak boleh, harus dipisahkan. Ya. Karena jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terangkan, "Wa kullu muhaddatsatin ya, bid'ah." Tiap perkara yang baru dalam agama, bukan dalam urusan dunia, adalah bid'ah. Dan bid'ah risikonya adalah sesat. Dan kesesatan risikonya adalah neraka. Ya. Inilah perbedaan antara sains dengan agama. Sains, sering kita ulang, kian meninggalkan sumbernya, kian disebut modern dan maju. Dulu mobil pakai tenaga apa manual gigi-gigi itu, terus tenaga uap, terus ini sampai sekarang mobil ada pakai tenaga jet ya, yang remnya itu sampai pakai parasit gitu. Pesawat dulu tenaga baling-baling, sekarang udah pakai supersonik dan seterusnya. Saya itu kian meninggalkan aslinya, kian disebut maju. Agama kian meninggalkan bentuk aslinya, kian terpuruk, kian hancur, kian mendekati neraka. Jadi harus berusaha kita kembali ke asal. Dan ini pernyataan bukan fatwa ulama, fatwa ulamanya ulama yaitu Nabi SAW dalam hadis 16 riwayat ya, dari Muawiyah bin Abu Sufyan, ya, dan dalam Abu Hurairah dan yang lainnya, lalu Al-Hakim, Tirmidzi, Abu Dawud, dan 16 riwayat, ya, bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Satabtar ummati ala 73 firqatan kulluha finna illa wahida ma ana alaiya yaum wa ashabi. Semua akan masuk neraka, mampir, ada yang kekal, ada yang enggak, kecuali satu, seperti aku dan sahabatku beragama al-yaum. Berarti siapa ingin yang ingin selamat harus mencontoh Nabi dan sahabat pada hari itu, dari segi akidah, ibadah, bersolat, harus hajinya, khudu anni manasikmu, ambillah darimu cara hajiku, jangan ambil orang sekarang. Hanya kita kurang rajin memilih atau membahas atau membuka-buka warisan Nabi. Warisan Nabi itu Al-Quran dan Sunnah, dan Sunnah itu dijaga sebagaimana Allah menjaga Al-Quran, dan Allah telah memunculkan para ulama penjaga Sunnah. Ya, kita kenal Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Darawi, Dailami, Abu Dunya, Al-Hakim, Ahmad, Malik, Imam Malik, ya, Daruqutni, Abu Dunya, terus Abu Syaiba, Abdul Razak, dan seluruhnya ada 28 musannaf atau mudawin, pengumpul hadis. Itu Allah, cara Allah menjaga sunnah. Dan diteliti lagi oleh ulama-ulama yang kita masih sejaman, Syekh Nasruddin Albani, Syekh bin Baz, Syekh Mukbil, Syekh Muhsin Ahmad Al-Badr, Profesor, dan yang lainnya banyak, diteliti lagi, sehingga sekarang ada silsilah hadis sahihah, hadis-hadis sahih, susunan hadis-hadis sahih, silsilah hadis dhaifah, susunan hadis-hadis dhaif wal maudhu dan lemah dan palsu, lemah dan palsu. Kita ini zaman yang sudah paling enak, cuman masih enggak rajin. Kalau ulama dulu seperti Imam Bukhari, untuk menjumpai satu hadis dia harus safar ribuan kilometer. Imam Bukhari di mana? Di Bukhara. Bukhara di mana? Di Rusia. Artemisan, Bukhara, begitu. Nah, Imam Bukhari ngambil hadis di mana? Bukan di Bukhara saja, ya, sampai ke Palestina, sampai ke Syam, sampai ke Madinah, begitu. Habis 2 kilogram emas. Itulah penjagaan sunnah. 2 kilogram emas Imam Bukhari habis. Kalau onta apa semuanya udah banyak yang mati dalam perjalanan. Dan kadang-kadang sudah didatangi, nggak taunya yang menyatakan membawa hadisnya pembohong, ditinggalkan sama Imam Bukhari. Udah jauh, nggak taunya pendusta atau udah tua, udah pikun, nggak bisa diambil. Maka ada sahabat, hadisnya dipakai ketika umur sekian sampai sekian. Ketika umur sekian, misalkan 70, dia tinggal ini, itu nggak dipakai hadisnya, nggak diambil. Sampai begitu ketelitian, ya, itulah cara Allah menjaga sunnah agar kita mentaati Rasulnya itu real. Bagaimana sih mentaati Rasul? Kan kita romat atau anidah lajana waman asal anidah lajana. Bagaimana kriteria? Yaitu bagaimana kita meneliti atau mengejar sunnahnya sedikit demi sedikit, dengan zaman yang lebih mudah daripada imam terdahulu, daripada para ulama terdahulu. Ada yang sapa dua, satu kapal berdua, kelaparan, kepanasan untuk mencari hadis-hadis Nabi, warisan Nabi. Kita mengenal sekarang ada CD, ada ini, ada masih biasa terbaca juga. Haji, ada AC, kopi, ya. Istrinya sambil mikir-mikir, ya. Kagak baca juga, buram main. Gak sempet. Oh kalau udah kerja gak sempet. Kayak kita paling sibuk. Kita telah menempatkan diri kita seolah-olah paling sibuk, udah gak sempet lagi baca hadis. Baca, cuma baca, gak disuruh nyari, gak disuruh meneliti soalnya tidak. Ya baca, silsilah hadis soalnya, baca. Soalnya Bukhari, baca. Gak bisa apa, terjemahan udah ada. Gak paham bahasa Indonesia, keterlaluan. Nah. Oh saya mah, maunya bahasa Jawa, terjemahin sendiri. Atau bahasa Sunda, terjemahin sendiri, ya. Udah paling enak kita ini, untuk mengenal, untuk kita supaya tidak disebut maksiat, menentang Nabi. Ya. Jadi penentangan itu ada dua, ada yang mengingkari, ada yang menambah-nambah. Bersaing dengan Nabi, saingan dengan Nabi kan nekat. Oh Nabi begini, saya juga bisa begini. Oh Nabi dikira begitu, saya punya begini. Kan nekat kan? Nekat itu orang. Saingan sama mertua aja berat, bisa dipecat. Ini saingan sama Nabi, itu orang paling nekat. Maka pelaku bid'ah adalah pelaku orang yang nanti diusir dari haul. Hadis surat muslim, setiap Nabi mempunyai haul. Apa itu haul? Telaga yang di dalam riwayat airnya itu lebih putih daripada susu dan mengalir tembusan dari Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Al-Kautsar itu di jannah. Kalau ini haul sebelum sirat, setelah kita dibangkitkan, setelah kita terendam, masing-masing kita terendam dengan keringatnya, serta sejauhnya amal solehnya. Ada yang sepatah kaki, ada yang selutut, ada yang sampai tenggelam. Nah setelah itu haus, maka disediakan haus. Dan Nabi SAW, aku mengharap haus telagaku lebih banyak yang meminum dari umatku. Kalau Nabi mah inginnya banyak semua. Maka di antara manusia ada yang mendekat, namun Allah halau, Allah usir dia. Syekh Robi menafsirkan hadis ini, Muslim dan yang lainnya. Syekh Robi menafsirkan di antara orang yang dihalau, ada pernyataan di situ dari Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan setelah kematianmu. Di antaranya adalah mengarang-arang agama, mengarang-arang amalan. Bid'ah, orang bid'ah nanti akan diusir. Ya, kalau di dunianya orang sunnah yang sering diusir. Ya, ngaji sana diusir, ngaji sana diusir. Ya. Kalau di akhirat nanti pelaku bid'ah akan diusir. Gitu. Karena sunnah kian hari kian asing. Aneh kok sholat begitu. Padahal hadisnya jelas. Kenapa? Karena kurang di masyarakatkan, kurang didengung-dengungkan dalam khutbah, ya dalam ceramah, dalam kajian. Yang didengung-dengungkan hanya kila wa qala kata-katanya. Kata pulang, kata ini hadisnya enggak langsung. Jadi kita nggak kenal hadis. Begitu ada hadis soalnya aneh. Kok begitu ya? Kalau betul itu hadis. Dan ini sesuai dengan hadis surat Muslim. Badan Islam ghariban wasayaudu ghariban kama badaa fatubalil ghuraba. Islam dimulai dengan yang asing. Ketika Nabi berdakwah sangat aneh, asing. Karena mereka sudah biasa dengan ritual nenek moyang jahiliyah. Asik. Hadza syai'un 'ajib. Nah, saya aneh. Nah, dan akan kembali aneh. Maka beruntunglah orang yang asing dan aneh karena berpegang teguh dengan sunnah, ya, dan takut untuk maksiat kepada Rasulullah SAW. Karena di dalam hadisnya, waman asroni dakhalanna, barang siapa maksiat menentang kepadaku, niscaya dia akan masuk neraka. Dan salah satu penentangan adalah bersaing dengan Nabi, yaitu dengan membuat syariat, membuat acara apa suatu ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Oleh sebab itu, marilah kita berhati-hati tentang bagaimana kita menjaga agar kita bukan termasuk orang yang maksiat kepada Rasulullah SAW. Karena bentuk kemaksiatan itu ada dua, ada yang menentang habis-habisan ya, seperti kalau sunnah, atau ya, orang yang menghancurkan sunnah dengan amalan-amalan bid'ah. Ya, mudah-mudahan kita selamat dari dua perkara itu. Selanjutnya adalah pernyataan dalam kitab ini, az-zaniyah annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun wa alladhi qala ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ahada. Ini nanti kita akan bahas kalau ingat ya pembahasan kita yang sesungguhnya Allah tidak ridho apabila dipersekutukan ya di dalam peribadatan, baik persekutuan dengan malaikat yang dekat ataupun nabi yang diutus. Ini insya Allah nanti. Sekarang saya ada waktu ya, tanya jawab. Silakan kalau ada yang tanya. Ya, kalau ya sama. Nah. Di dalam ayat itu dijelaskan tadi juga sudah dijelaskan sebagian bahwa kalau kamu berpaling ya, kalau kamu berpaling fa'in tawallaw ya. Coba dibaca lagi ayatnya. Ya. Berpaling di situ adalah menentang karena diujungi dengan kekafiran. Fa'in tawallaw fa'innallaha la yuhibbul kafirin. Ya, jelas di situ. Ada urutan-urutannya. Penentangan pertama sebagaimana penentangan Firaun, ya kan? Firaun langsung menentang Rasul. Ya, menentang semuanya. Bahkan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Ya. Nah, penentangan kepada Allah dan Rasul manusia bertingkat-tingkat. Maka ada kufur akbar, kufur asghar. Kufur akbar murtad, kufur asghar kufur dan kufrin, kufur amal. Orang yang tidak salat maka dikategorikan dengan kufur duna kufrin, kufur amal. Salat adalah perbuatan Nabi, amalan Nabi sampai akhir hayatnya. Kalau orang tidak salat maka dia terkena kekafiran, tapi bukan kafir murtad. Artinya kalau mati karena KTP-nya Islam, di keluarga Islam, di lingkungan orang Islam, kalau mati ya dimandikan, dikafani, ya terus dikuburkan dengan dikuburkan di kuburan orang Islam. Tapi yang nyolati adalah bukan para tokoh, nggak boleh RT, nggak boleh imam masjid, nggak boleh tokoh-tokoh masyarakat, tidak boleh. Ya itu kalau bisa teman-temannya aja yang menyolati. Itu fatwa para ulama, diantaranya fatwa Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Jadi ada resiko, dan resikonya berbeda-beda. Kalau mengingkari seperti Alkitab, Nasara dan yang lain, kafir, kekal di neraka. Ya. Tapi kalau pengingkarannya dia bersyahadat, tapi pengingkarannya dengan amal kufru duna kufrin, mengingkari hukum-hukumnya kufru duna kufrin, kan begitu? Ya, ya, wallahu a'lam. Allah memberi contoh dengan suatu yang lebih ekstrim, yaitu kedua orang tua yang musyrik yang mengajak kemusyrikan, bukan masalah bid'ah saja, yaitu dalam surat Luqman ya. Apabila keduanya bersungguh-sungguh mengajak kamu kepada kemusyrikan yang tidak ada ilmu baginya, fala tuti'uhuma, jangan kamu taat kepada keduanya. Akan tetapi wasohibuhuma fi dunya ma'rufa, akan tetapi kamu harus tetap dalam urusan dunia dengan yang ma'ruf, ucapannya tetap lembut, gak boleh menyakiti, nah, gak boleh merasa udah benar ya, paling benar, gak boleh, tetap lembut, tolak dengan yang lembut, dunianya tuh ma'ruf, gak boleh bakhil, tetap walaupun orang tua syirik, musyrik, tetap kalau lagi sakit diobati, dibawa ke rumah sakit, perlu buat beras kasih beras, perlu duit kasih duit untuk dunianya. Tapi ketika kasih saya duit 1 juta untuk apa? Untuk mau beli ini nih, mau beli untuk sajian-sajianan ke patung ini, misalnya dia agamanya lain, patung apa boleh? Oh maaf bu, ya saya ngasih ini untuk ibu makan, untuk obat ibu, untuk buah. Udah dijam kabulkan begitu. Adapun dia mau pakai untuk sajian patung, urusan dia dengan Allah. Gak mau semarah, oh marah. Tetap lembut. Ucapan itu ucapan seorang anak. Maaf, ya begitu. Itu yang syirik. Apalagi yang masih muslim, yang masih sholat, cuma sholatnya ya tradisi ya begitu. Lebih-lebih kita harus dapat. Gak usah banyak ngomong kalau orang tua kayak gitu. Buktikan saja kita ini paham sunnah. Ya, kalau lagi sakit jenguk. Ya, terus kalau lagi ada acara-acara gitu, diundang kan? Misalnya acara yang bid'ah, dia ngundang kan? Kamu datang, gak datang awal. Datang, ngapain? Ya deketin, pijit, ngobrol, jangan ikut sana. Nah, dan ikut acaranya. Kalau ibu lagi ada acara, terus dia mungkin udah tua, kita kasih uang, kita kasih duit, kita pijitin, marah. Coba aja deh dulu, jangan jawab. Ini ilmu, ilmu amalan, ya, praktek. Kita kurangin ngomong, jangan jidal, waduh bid'ah sesat ini, gampang kita. Ya, enggak usah banyak ngomong. Jadi banyak beramal, dan ini sudah alhamdulillah banyak teman-teman yang berhasil. Ada yang pedagang, ibunya ngasih masing-masing yang berhasil. Ya, dideketin terus dengan harta, penjagaannya dulu kita. Jangan datang justru lebih banyak datang. Jangan dijauhi, jangan malah sudah nasi-nasi. Orang tua masa begitu. Makanya dikenal ini tambah lagi tambah sesat, tambah bakhil, tambah berhak sama orang tua. Ya, karena caranya salah. Datang ke rumah ibu, minta apa? Terus saya minta duit. 1 juta untuk apa bu? Saya bukan mengadai perayaan ini yang ada dalam Islam yang kita tahu itu bid'ah. Ya, jangan ditolak, jangan ribut. Nih bu, 2 juta, tapi bukan untuk itu. Untuk ibu makan, untuk rumah sakit, untuk beli buah, ya. Kasih 2 juta, minta kan 1 juta. Kasih 2 juta, tapi udah dibatasi akadnya. Kalau dia gunakan itu urusan dia, Allah. Kita selamat, urusan dia. Ini enggak masih dalil ya Allah. Bid'ah aku, bid'ah atin tolak final. Sepet, wawah. Tambah ngaji, tambah wakil. Nah, begitu. Jangan ngaji, kita langsung. Tapi bijak kabulnya telah. Ya, kalau ibu masih punya duit yang lain, kan dari abang-abang yang lain, saudara yang lain, tapi kalau ini saya wanti-wanti ibu. Jangan, ini untuk obat ibu. Untuk kalau ke rumah sakit, kalau untuk makan, untuk buah. Begitu. Jangan enggak ngasih. Ini ada yang ribut. Duitnya enggak keluar, Quran habis apa-apa. Transfer ilmu orang. Ya, enggak ada kalau kita disebut anak durhaka. Tambah mati, tambah sesat, tambah durhaka. Ya, akhirnya besoknya dilalui mati. Jangan tutup itu dia. Anak-anak yang lain, jangan tutup si dia. Hati-hati. Adik-adiknya jangan tutup tambah itu. Tersesat. Nah, ini yang kita harus dari ayat Al-Qur'an. Berapa coba kalau kita lihat para sahabat ya, ketika masuk Islam ada yang ibunya suruh dia rukat lagi sampai Nabi wafat. Sampai dijebukin, sampai di ini apa diikat. Kata satu nafas, wahai ummi, kalau ibu punya 1100 nyawa dan keluar satu-satu dengan lembut. Saya tetap dengan Islam. Jadi ada dialog terus doa, ya, dialog, materi, doa. Kelembutan tetap dijaga. Ucapan-ucapan nggak boleh menyakiti. Ya, saya rasa cukup ya. Nggak ada tanya jawab lagi kan? Sudah selesai ya. Di sini pulang, nggak bisa sholat. Ya, semua orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang besar malah ini.